Konsultasi Syariah. Suara imam sholat pelan sekali. Pertanyaan, jika ada sholat jamaah, imamnya suaranya terlalu pelan, bahkan tidak terdengar suara sama sekali. Apakah sholat jamaahnya batal? Bagaimana jika ada sebagian makmum yang membatalkan diri? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang sholatnya sah, maka sholat berjamaah dengannya juga sah. Para ulama menyebutkan bahwa keras dan pelannya bacaan imam, baik dalam takbir maupun tasmi' i'tidal, hukumnya anjuran. Bukan wajib, bukan pula rukun. Sehingga, imam yang pelan suaranya, atau bahkan sama sekali tidak terdengar makmum, sholatnya tetap sah. Demikian pula makmum, sholatnya sah. Dalil bahwa imam dianjurkan mengeraskan suaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Apabila dia bertakbir maka ikutlah bertakbir. Apabila dia rukuk maka ikutlah rukuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bergerak takbir setelah imam takbir menunjukkan bahwa makmum mendengar suara komando imam. Sehingga dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbirnya. Ibnu Qudamah mengatakan, dianjurkan untuk mengeraskan bacaan tasmi', yaitu ucapan Sami'allahu liman hamidah, sebagaimana dianjurkan untuk mengeraskan takbir. Karena tasmi' adalah bacaan yang disyariatkan untuk dibaca ketika berpindah dari satu rukun, sehingga dianjurkan untuk dikeraskan oleh imam sebagaimana takbir. Al-Mughni. Keterangan lain disampaikan oleh Mustafa Ar-Ruhaibani. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan takbir agar memungkinkan bagi makmum untuk mengikuti imam dalam sholat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika imam selesai takbir maka bertakbirlah. Demikian pula dianjurkan untuk mengeraskan tasmi', yaitu bacaan Sami Allahu liman hamidah dan mengeraskan salam pertama agar bisa diikuti oleh makmum. Matalib ulinuha. Demikian, Allahu a'lam.